bahasan tentang apa saja yang dimasuki ataupun tempat-tempat mana saja yang bisa dimasuki oleh lamul ibtida. Sudah kita lewatkan itu ya. Tinggal tersisa beberapa penjelasan tambahan. Disebutkan sebelumnya bahwasanya lamul ibtida bisa datang setelah inna di empat tempat ya. Dua tempat diakhirkan dan dua tempat berikutnya di tengah-tengah ya. Dua tempat yang diakhirkan itu adalah apa? Khabar inna zaidan laqaimun ataupun apa? Mubtada yang diakhirkan. Iya. Apa contohnya? Mubtada yang diakhirkan inna fi dzalika la'imratan. Kemudian dua yang di tengah-tengah. Yang pertama apa? Khabar yang iya. Khabar yang ataupun apa? Ma'mulnya khabar yang didahulukan dari khabarnya. Kemudian yang kedua dhamir fasal ya, dhamir fasal. Ya. Kemudian tadi yang sudah kita lewatkan dari empat tempat di mana lam masuk padanya itu sifatnya apa? Jaizan ataupun jawazan. Maksudnya lam pada empat tempat yang telah kita sebutkan itu sifatnya apa? Boleh. Boleh disebutkan, boleh dihilangkan. Tentunya kalau disebutkan lamnya berarti di situ ada makna tambahan taukid, makna tambahan taukid, inna taukid. Ditambahkan lagi dengan lam maka bertambah kekuatan, ya. Itu sudah lewat kemarin ya. Kita lanjutkan tempat berikutnya yaitu wajib lam ini ditambahkan ya. Wa qad yakunu dukhulul lami wajiba. Kadang masuknya lam itu sifatnya wajib yang sudah lewat dari empat tempat tadi sifatnya jawazan pada apa? Empat tempat yang sudah kita lewatkan yaitu datang lam setelah inna kemudian masuk pada mubtada yang diakhirkan ataupun khabar yang diakhirkan atau ma'mulnya khabar yang di tengah-tengah atau dhamir fasal yang di tengah-tengah. Nah, yang berikutnya ini adalah tempat di mana lam wajib masuk padanya. Wa dzalika lihat ya. Jadi ada syaratnya. Lam itu wajib masuk. Wa dzalika in khuffifat inna. Ya, yang pertama ketika innanya ditakhfif disukun. Itu syarat yang pertamanya. Yang kedua wa uhmilat dan diihmal tidak diamalkan. Satu lagi wa lam yadhhar qasdul itsbat dan tidak jelas niatan makna itsbat dari in. Karena sudah kita lewatkan bahwasanya in itu maknanya bisa apa? Penafian seperti la nafiyah. Kadang dia mukhaffafa min atsaqilah. Taukid, huruf taukid. Ya. Ketiga-tiga syarat ini terkumpul maka wajib ya untuk apa? Lamnya disebutkan. Yang pertama tadi apa? Apabila ditakhfif innanya menjadi in. Yang kedua tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Dan yang ketiga tidak jelas maksud dari penetapan. Ya. Maksudnya penetapan cuma tidak jelas. Memungkinkan penafian. Contohnya ucapanmu in zaidun lamun tariqun. In zaidun lamun tariqun. Sesungguhnya Zaid benar-benar telah berangkat. Di sini wajib untuk antum tambahkan lam lamun tariqun. Tidak boleh dibuang lamnya. Kenapa? Karena yang pertama innya ditakhfif sukun. Ya. Yang kedua diihmal. Tidak diamalkan kan Zaidun, bukan Zaidan. Kemudian seandainya dibuang lamnya itu tidak jelas innya. Memungkinkan innya nafi bermakna tidak ataupun ma memungkinkan juga innya bermakna apa? Taukid. Sehingga kalau dibuang in Zaidun muntaliqun, ah ini enggak jelas. Padahal yang antum kehendaki adalah makna penetapan, yakni inna mukhaffafa in mukhaffafa min tsaqilah. Maka wajib antum tambahkan lamnya yang disebut dengan lamul fariqah. Lamul fariqah adalah lam yang didatangkan untuk membedakan antara in mukhaffafa min tsaqilah dengan in nafiyah. Jadi kalau ada lamnya mesti ini apa? Mukhaffafa min tsaqilah, aslinya inna. Jadi paham enggak ini? Ya, jadi kapan ya lamul ibtida ini wajib masuk? Ya, ketika padanya ada tiga syarat. Yang pertama innya ditakhfif disukun. Yang kedua tidak diamalkan. Yang ketiga, makna penetapannya tidak jelas, memungkinkan juga makna penafian. Ya. Insyaallah sudah paham ini. Hah? Ada yang belum paham ini? Wa innama wajabat hahuna farqan bainaha wa baina in annafiyati kallati fi qouli ta'ala. Hanyalah wajib di sini. Ya, wa innama wajabat hahuna hanyalah lam fa'ilnya wajabat adalah lam yang sudah lewat tadi. Hiya kembali kepada lam. Hanyalah lam wajib disebutkan di sini. Ya, farqan maful ajli li far lil farqi. Untuk membedakan. Ya. Bainaha wa baina in annafiyah antara in yang aslinya inna dengan in annafiyah. Seperti dalam contoh ayat Allah Subhanahu wa taala in indakum min sultanin bihadza. Siapa yang tahu? In di sini nafiyah atau mukhaffafa min tsaqilah. Ya, nafiyah. In indakum min sultanin bihadza, tidak ada di sisi kalian bukti dalam masalah ini. Iya. Di sini innya apa? Ditakhfif. Diihmal. Tapi di sini boleh tidak disertakan lamnya. Kenapa? Karena makna penafiannya sudah jelas. Iya, makna penafiannya sudah jelas. Meskipun tanpa lam. Ya, meskipun tanpa lam. Inna indakum min sultani bihara. Apalagi kalau antum baca sebelumnya. Maka jelas di situ. Antum fahami innya nafiyah. Tidak ada. Maksudnya inna indakum ma indakum. Tidak ada di sisi kalian sultan. Bukti dalam masalah ini. Ya, sultan. Mubtada muakhar. Khabarnya indakum. Dharaf. Ya. Walihada tusamma lama al-fariqah. Oleh karenanya lam ini. Itu sama naibul fa'ilnya hiya kembali kepada Allah. Ya, al-lama yang disebutkan mansub di sini maf'ulnya. Oleh karenanya lam ini disebut dengan lam al-fariqah. Kenapa? Ya, lam pada contoh tadi in zaidun lamun tariqun. Disebut lam al-fariqah li'annaha farraqat bainan nafyi wa bainal itsbat. Karena lam ini membedakan antara in nafiyah dengan in yang isbat. Maknanya penetapan yaitu mukhaffafah min tsaqila aslinya inna. Fa in ikhtalla syartun min ats-tsalatsati kana dukhuluha jaizan la wajiba. Ya. Apabila hilang satu dari tiga syarat yang telah lewat tadi, yang pertama apa? Innya di takhfif, yang kedua di ihmal, yang ketiga tidak jelas. Ya, makna penetapan. Kalau satu dari tiga syarat yang telah lewat ini tidak ada, maka masuknya lam padanya sifatnya jaizan. Boleh. La wajiban. Tidak wajib. Kenapa? Di'adamil iltibas. Karena tidak terjadi iltibas. Kerancuan. Ketidakjelasan. Antara in nafiyah dengan apa? In lil itbat ini. Ya. Wadhalika idha syuddidat. Nah, sekarang kalau syarat yang pertamanya hilang. Tadi syarat yang pertamanya apa? Agar innya ditakhfif. Nah, sekarang kalau innya ditasydid. Contoh inna zaidan qa'imun. Ya, kalau ditasydid innanya mesti diamalkan. Iya. Inna zaidan qa'imun. Ini antum boleh letakkan pada khabarnya inna zaidan la qa'imun. Atau dibuang lamnya dengan dikatakan inna zaidan qa'imun. Kenapa? Sudah jelas terbedakan inna di sini. Tidak mungkin in. Ditasydid di sini. Apalagi ada amalnya juga menasabkan. Adapun inna fiyah tidak beramal seperti ini. Ya. Kalaupun beramal, ada beramal juga innafiyah, tapi amalannya seperti laisa. Au khuffifat atau syarat yang kedua hilang. Ya, syarat yang kedua yang telah lewat apa? Di ihmal. Ya. Kalau syarat yang kedua hilang, yaitu khuffifat wa u'milat, ditakhfif innya. Ini sukun tapi diamalkan. Contoh in zaidan qa'imun, ini pun tidak butuh ataupun tidak harus antum meletakkan pada khabarnya lam. Enggak harus dikatakan in zaidan la qa'imun. Cukup dengan dikatakan in zaidan qa'imun sudah sah. Kalau mau dikasih taukid ya boleh. Taukid tambahan dengan dikatakan in zaidan la qa'imun. Kenapa di sini jawabannya? Kenapa tidak wajib sifatnya menambahkan lam pada khabarnya dengan dikatakan in zaidan la qa'imun? Karena tidak ada kerancuan. Sudah bisa dipastikan innya di sini apa? Mukhaffafah min tsaqilah. Kenapa? Karena beramal menasabkan isimnya dan merfa'kan khabarnya. Adapun in nafiyah tidak beramal seperti ini. Ya. Tidak beramal seperti ini. Kadang dia beramal juga innafiyah seperti amalannya laisa, tapi merafakan isim menasukkan khabar. Fi nakirati umilat ka laisa la wa qatali la taw indal amala. Ya. Fi nakirati umilat ka laisa la. Pada isim-isim yang nakirah diamalkan la seperti laisa. Wa qatali la taw indal amala, kadang lata dan inmun beramal seperti amalannya laisa. Tapi apa? Merafakan isim nasun khabar. Kadang itu pun jarang. Ya, seringnya tidak diamalkan inan fiya itu. Au khufifat, atau syaratnya ketiganya hilang. Apa syaratnya ketiganya? Ya. Lam yazhar qasdul itsbat. Kalau jelas ya maksud dari penetapannya, ini pun penambahan lam sifatnya apa? Jawazan. Au khufifat wa uhmilat wa dhahara al-ma'na. Atau innya ditakhfif. Innya ditakhfif. Kemudian diihmal juga. Tapi maknanya jelas. Penetapan. Maka tidak wajib antum tambahkan lam pada khabarnya. Contoh ucapan penyair. Ana ibn ubati dhaimi min ali maliki. Wa inna malikun kanat kiramal ma'adini. Aku adalah anaknya orang-orang yang ubati dhaim. Enggan. Tidak menyukai kezaliman. Ubat dari abin. Jamaknya ubah, qadin qudah, qadin hakim, jamaknya qudat, zanin zunah, abin ubah. Aku adalah anaknya orang-orang yang tidak menyukai adzim kezaliman. Min ali Malik, dari keturunan keluarga Malik. Wa in Malikun, lihat dari konteksnya penyair lagi menyanjung, memuji dirinya dan keturunannya. Sesungguhnya saya adalah keturunannya orang-orang yang tidak menyukai kezaliman dari keluarga Malik. Wa in Malikun yat kanat kiramal ma'adin. Yang lebih tepat ataupun yang pas innya apa? Nafiyah atau mukhaffafa min tsaqilah taukid, eh? Mukhaffafa min tsaqilah taukid. Karena kalau penafian ya bertentangan dengan maksud dari ucapan penyair yang sedang memuji dirinya dan nasabnya. Wa in Malikun, sesungguhnya Malik adalah kiramil ma'adini, orang yang keturunannya mulia. Kalau in, tidaklah Malik dari keturunan orang yang mulia loh. Lagi memuji kok dijatuhkan setelahnya. Ya, makanya di sini penambahan lam ya, tidak apa sifatnya? Tidak wajib. Kenapa? Sudah jelas makna in di sini apa? Isbat, penetapan. Dari konteksnya kelihatan innya apa? Isbat, lil isbat. Ini mukhaffafa min tsaqilah. Enggak perlu dikata wa in Malikun lakanat. Enggak. Kenapa? Maksudnya tidak harus ditambahkan lakanat misalkan pada khabarnya. Kenapa? Karena sudah jelas makna apa penetapannya. Ah itu. Bisa difahami tempat-tempat di mana lam wajib masuk pada khabar. Ada berapa syarat? 3 syarat. Yang pertama, ketika innya ditakhfif. Innya ditakhfif. Kalau innya ditasyid, maka penambahan lam sifatnya apa? Jawazan. Syarat yang kedua, agar innya diihmal, tidak diamalkan. Kalau innya diamalkan, mau ditakhfif tapi diamalkan, maka ini juga masuknya lam sifatnya apa? Jawazan. Kenapa? Sudah terbedakan dengan innafiyah. Yang ketiga, innya ditakhfif, diihmal, tapi jelas makna penetapannya. Ini pun apa? Tidak wajib untuk lam masuk padanya. Karena sudah terbedakan dengan in an-nafiyah. Nah, selesai itu pembahasan dari masuknya lam. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang ma'an-nafiyah. Lil-jinsi. Ma'an-nafiyah lil-jinsi. Syarat-syarat beramalnya ma'an-nafiyah seperti amalannya inna. Ya, dilanjutkan dengan pembahasan ma ya, karena ma amalannya sama dengan inna meskipun persyaratannya berbeda. Wa mithlu inna lan nafiyatu lil jinsi, yang semisal dengan inna adalah la an nafiyah lil jinsi, la yang fungsinya menafikan ya dari jenis, yakni menafikan khabar dari jenis. Ya. Seperti la talibu ilmin mamqutun, tidak ada penuntut ilmu yang dimurkai. Dinafikan di sini khabar al-maqt, kemurkaan, kemarahan dari siapa? Talibul ilm. Ya. dinafikannya khabar, yaitu kemurkaan dari thalibul ilm, ini menuntut penafian dari semua thalibul ilm. Jadi tidak ada seorang pun thalibul ilm yang dimurkai. Ya. La ilaha illallah. Dan juga la nafiyah lil jinsi. Ya, la nafiyah lil jinsi. Ya, hanya saja di sini khabarnya dibuang. Ya. La ilaha haqqun. Sebagian menafsirkannya bihaqqin. Ya, sering kan kita dengar seperti ini, bihaqqin. Itu khabarnya la nafiyah lil jinsi ini buang. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin hanya menafsirkan haqqun. Lebih ringkas katanya. Kalau bihaqqin yakni hadaf dua, kalau haqqun cuma satu. Ya. Adapun illallah itu badal, ya Allah, badal dari apa? Khabar yang mahdhuf itu haqqun. Lakin amaluha khasun bin nakirat al-muttasila biha. Hanya saja amalannya la nafiyah lil jinsi khusus pada isim-isim nakirah yang bersambung dengan la-nya. Ya, langsung. Itu ada syaratnya. Amala inna ja'alila fi nakira mufradatan ja'atka au mukarrara fansib biha mudhafan au mudhari'ah wa ba'da dhaka al-khabar wa ba'da dhaka al-khabar kurrafi'ah. Kata Ibn Malik, amala inna ja'alila fi nakira, amalanya inna, jadikanlah pada la. Ya. Amala inna ja'alila fi nakira, khusus pada isim-isim yang nakira. Mufradatan ja'atka au mukarrara, apakah datang sendirian ataupun diulang la-nya. Ya, fansib biha mudhafan wa mudhari'ah, nasabkanlah dengan la nafil jinsi ini mu'rab, maksudnya mudhaf lillah sahib ilmin atau syabib mudhaf, yang nanti akan sebutkan juga di sini. Ya, setelah itu sebutkanlah khabarnya dalam keadaan kau merafakannya. Contoh la sahib ilmin mamkutun, coba di'rab la nafiyah lil jins, ta'mal amala inna, itu apa? Tarfa'ul tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya, sahiba ismula nafiyalil jinsi man sub wa alamat nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilayhi majrur. Mamkutun khabarula nafiyalil jinsi marfu wa alamat rafi' al-dhammah al-zahirah ala akhirihi wa la 20 dirhaman indi. Ya, seperti tadi. Ya. Yang saja di sini 20, karena dia bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, maka dia mabni di atas ya, ya, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, maka dia mabni di atas ya pada mahalnya apa? Nasab isimnya la. Nanti ya ada masanya yang berkait dengan i'rabnya isimnya la, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab itu nanti akan disebutkan mungkin adalah kalau isimnya itu mudhaf atau syabih bil mudhaf. Ya, selain itu ya mabni pada mahalnya nasab. Dirhaman tamyiz dari 20, tamyiz al-adad. Ya. Indi khabarnya. Ya, indi khabarnya. Kemudian, wa in kana ismuha ghaira mudhafin wala syibha. Adapun kalau isimnya la nafiyah lil jinsi bukan mudhaf, bukan pula syibha yang menyerupai dengan apa? Mudhaf. Buniya 'ala al-fathhi, maka dia isimnya ini dimabnikan di atas fathah. Contoh la rajula. Rajula, la rajula misalkan fid dari. Ya. La rajula qa'imun. La rajula qa'imun, tidak ada seorang pun yang berdiri. Maka rajula di situ mabni di atas fathah pada mahalnya nasab. I'rabnya mahalli. Kenapa dia mabni? Karena dia bukan mudhaf, bukan pula syibu al-mudhaf. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Wala rijala. Ya, sama juga i'rabnya. Dia mabni di atas fathah pada mahalnya nasab sebagai isimnya la. Wa 'alaihi aw 'ala al-kasri, dan dimabnikan di atas fathah. 'Alaihi yani 'ala apa? Fathhi. Wa alaihi, kembali kepada al-fath yang sudah lewat tadi. Wa alaihi, dan di atas fathah atau di atas kasrah dimabnikan pada contoh la muslimat, yakni jamak manatis salim. Boleh dengan salah satu dari dua sisi. Yang pertama mabni di atas fathah la muslimata, berarti atau di atas kasrah la muslimatin. Ya. Wa alal ya'i fi nahwi, dan mabninya di atas ya pada contoh la rajulaini, ya ini kalau musanna ya mabni ada siapa? Iya, pada mahalnya nasab ya la rajulaini kalau dengan nasab la nafil jinsi ta'mal amala inna tansibul isma wa tarul khabar rajulaini ismu la nafil jinsi mabni ala al ya fi mahalli nasbin ya wala muslimina demikian pula muslimina jamak mudzakkar salim itu mabni di atas apa? Iya pada mahalnya nasab ya pokoknya selain mudhaf dan syibh ataupun syabih bil mudhaf itu mabni semua i'rabnya pada mahalnya adapun mudhaf dan syabih bil mudhaf yang mirip dengan mudhaf nanti akan datang maka ini mu'rab ya syarah yajri majra inna fi nasbil ismi wa raf'il khabari la bi thalathati syurutin berlangsung seperti inna yaitu menasabkan isim dan merafakkan khabar yaitu la. Ya. La i'rabnya apa? Sebagai fa'il dari yajri ya. Yajri la gitu. Majra inna. La berlangsung ya, beramal seperti amalannya inna yaitu menasabkan isim dan merafakkan khabar. Bi thalathati syurut dengan tiga syarat. Kalau tiga syarat ini terpenuhi maka dia beramal seperti amalannya inna, menasabkan isimnya, merafakkan khabarnya. Syarat yang pertama anyak antakuna nafiyatan lil jinsi agar la-nya maknanya untuk nafiyah lil jinsi. Ya, nafiyah lil jinsi. Sudah kita lewatkan maksudnya. Yakni menafikan khabar dari jenis yang datang setelah la. Contoh ya. La rajula qa'imun. La rajula qa'imun. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Di sini khabarnya mana? Qa'im. Al-qiyam ini dinafikan dari jenis yang jenis itu datang setelah la rajul itu kan jenis. Jenis laki-laki, ya kan? Dinafikan apa? Berdiri dari semua jenis laki-laki. Rajul adalah orang yang sudah sampai baligh. Ya. Tidak ada rajula misalkan fidari di rumah itu. Tidak ada. 1, 2, 3 semuanya tidak ada. Nah, itu. Dinafikan apa? Khabar itu al-qiyam dari semua jenis laki-laki di rumah tersebut. Antakuna nafil al-jinsi. Ya. Adalah la ilaha illallah. Ya. Jadi ilah yang hak itu dinafikan. Uluhiyah yang hak dinafikan. Dari semuanya. La ilaha. Kemudian ditetapkan hanya bagi Allah SWT. Wasaniya wasani an yakuna ma'mulaha nakiratain. Ah, kemudian yang kedua. Syarat beramalnya. La nafil al-jinsi adalah agar. Dua ma'mulnya. Yani isim dan khobarnya. Nakirah. Ya, nakira semua. Enggak boleh salah satunya ada yang ma'rifah. Wa salis yang ketiga an yakuna al-ismu muqaddaman wal khabaru mu'akhkhara. Agar isimnya didahulukan. Datang setelah la nafil jinsi isimnya. Wal khabaru mu'akhkhara, kemudian khabarnya diakhirkan. Berurutan. Ya, la dulu nafil jinsi, kemudian isimnya, kemudian khabarnya. Itu syaratnya. Kalau dia dahulukan khabarnya dari isimnya enggak mampu beramal. Ya, la nafil jinsi ini. Tidak mampu beramal seperti amalannya inna. Ya. Fa in kharama asyartul awal apabila cacat atau hilang syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama yang tadi disebutkan? Agar apa? La-nya nafil jinsi. Fungsinya untuk menafikan jenis. Maksudnya tadi, menafikan khabar dari jenis. Bukan menafikan jenis itu sendiri. Menafikan khabar dari jenis. Nah, konsekuensinya, ya jenisnya pun ya dinafikan. Ya, ataupun semua jenis yang ada padanya dinafikan seperti tadi. La sahiba ilmin mamkutun. Al-maqat kemurkaan dinafikan dari apa? Jenis apa? Talib ilm. Semua jenis talib ilm dinafikan darinya al-maqat kemurkaan. Ya, apabila salah satu syarat atau syarat yang pertama hilang, bi an kanat nahiyah, yaitu ketika la-nya nahiyah, bukan apa? Nafil jinsi, maka ikhtasat bil fi'li wa jazamathu. Maka dia la nahiyah ini dikhususkan pada fi'il dan menjazamkan fi'il mudhari'. Contoh la tahzan innallaha ma'ana. Di sini la-nya la apa? La nahiyah, maka dia apa? Dikhususkan masuk kepada fi'il mudhari dan menjazmkannya sehingga dalam i'rab dikatakan apa? La nahiyah. Ya. Termasuk apa? Jawazim, ya kan? Yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Tahzan fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah. Ya. Dan seterusnya. Innallaha ma'ana. Masyaallah, bisa kan? Sudah lewat bahasanya itu. Au za'idatan lam ta'mal. Atau kemungkinan berikutnya kalau la'nya bukan nahiyah, la za'idah, la tambahan. Yang ini kita hindari istilah ini dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ya, mimba bi ta'addub ataupun ta'adduban, kita katakan silah ataupun taukid. Silah ataupun taukid. Ya. Kalau la'nya za'idah, maka la lam ta'mal, tidak beramal syai'an sama sekali. Contoh ya. Dalam ayat Allah SWT, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Ma mana'aka, apa yang menghalangi mulut alla tasjuda iz amartuk. Mana apa? Untuk kamu sujud di sini alla. Tidak diterjemahkan untuk tidak sujud. Iya kan? La'nya di sini itu taukid, makna penekanan atau silah sehingga lebih bagus. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, di sini anla ya, dilebur, didogomkan sehingga ditulis alla, artinya anla. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya la'nya itu adalah lafaz za'idah tersebut dalam ayat yang lain tanpa la. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, dalam surat Shad tanpa apa? La. Dalam surat Al-A'raf ada la'nya alla. Maka la'nya di sini itu taukid atau silah yang fungsinya untuk memberikan penekanan. Ya, taukid. Juga yang semisalnya apa? Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqtiruna 'ala syai'in min fadlillah, akhir surat apa? Al-Hadidah. Li'alla ya'lama ahlul kitab, maksudnya apa? Agar ahlul kitab tahu, bukan tidak tahu. Iya kan? Untuk taukid. Atau pun yang lainnya ada lagi. La'nya banyak. Sudah berapa la kita lewatkan? Yang pertama la nafilah jinsi, kemudian la nahiyah, kemudian za'idah li taukid, kemudian au nafiyah lil wahdah. Atau la nafiyah yang dia fungsinya menafikan satu orang saja, menafikan satu benda saja. Maka kalau la'nya ini adalah la an-nafiyah lil wahdah, yang menafikan satu, maka dia amal, dia beramal juga cuma amalannya seperti laisa. Contoh, la rojulun fiddari, bal rojulan. Bukan satu orang yang ada di rumah ini. Bal rojulan, tapi dua orang. Di sini penafian kan la'nya. Tapi menafikan apa? Satu, bukan menafikan jenis seperti yang sudah lewat tadi. Ya khususnya ketika setelahnya ada bal, bal rojulan. Ya, bal rojulan. Tapi kalau enggak ada balnya, misalkan la rojulun fiddar, itu memungkinkan dua kemungkinan. Bisa maknanya penafian jenis dengan la ini. Bisa makna penafian jenis. Kenapa? Karena rojulun itu nakiroh. Nakiroh datang pada konteks penafian. Maka ini ta'um juga, umum juga. Ya. Kalau tanpa bal rojulan, ini bisa dibawa kepada penafian jenis. Ya meskipun amalannya beda dengan yang sudah lewat tadi. La nafil jinsi. Ya. Jadi yang benar bahasanya. La ini juga ketika tidak ada bal setelahnya, yang lebih kuat itu maknanya penafian jenis juga meskipun amalannya berbeda, dan dia bisa memungkinkan penafian satu orang saja, tapi ini yang marjuh, lemah. Yang lebih kuatnya ketika tanpa bal itu yang dinafikan jenis, tidak ada seorang pun laki-laki, jenis laki-laki di rumah ini semua. Tapi kalau ada balnya jelas yang dinafikan satu ya, cuma bedakan amalannya kan. Kalau la nafil jenis tadi apa? Menasabkan isim, merafakan khobar. Kalau di sini, amalannya seperti amalannya laisa. Merafakan apa? Isimnya dan menasabkan khobarnya. Dan di sini jelas la'nya untuk menasabkan satu. Kenapa? Karena ada bal rojulani. Seandainya tidak ada bal rojulani, memungkinkan la'nya menasabkan jenis. Semua jenis laki-laki tidak ada di rumah ini. Dan memungkinkan yang dinasabkan satu. Tidak ada satu orang di rumah ini. Tapi yang pertama lebih kuat. Makna penasabkan jenis itu. Ketika tidak ada bal rojulan. Daripada makna yang kedua. Yaitu penafian satu orang. Paham gak nih? Hah? Paham ya? Hah? Iya. Kemudian itu kalau syarat yang pertama hilang. Apa syarat yang pertama? Agar la'nya nafiyah lil jinsi. Kalau selain itu ya tidak beramal. Ada yang beramal cuma amalannya seperti laisa. Ya. Ada yang beramal cuma amalannya kepada fi'il mudhari', dan ada yang tidak beramal. Wa in kharama ahadu syartaini al-akhiraini lam ta'mal syai'a. Apabila rusak ataupun tidak ada satu dari dua syarat yang terakhir, apa itu? Syarat yang terakhir, dua syarat yang terakhir agar kedua ma'mulnya nakirah dan yang ketiganya apa? Isimnya didahulukan daripada khabarnya. Lihat. Apabila hilang satu dari dua syarat yang terakhir, yaitu agar dua ma'mulnya nakirah dan yang berikutnya agar apa? Isimnya didahulukan. Kemudian setelah itu disebutkan khabarnya. Wajib takraruha, wajib untuk diulang laknya. Nah, jadi kalau isimnya ma'rifah, isimnya la nafil jinsi, maka harus diulang penyebutan laknya. Ya. Harus berulang dan tidak beramal. Misalul awal, contoh yang pertama, yaitu apa? Isimnya laknya apa? Hah? Ma'rifah dan wajib diulang. La Zaidun fid dari wala Amrun. Tidak ada Zaid di rumah ini, tidak pula apa? Ada Amr. Ya. Maksudnya tidak ada orang, sama juga mana ya, tidak ada orang. La Zaidun fid dari wala Amrun, tidak ada orang sama sekali di rumah ini. Lah enggak ada Zaid, enggak ada Amr. Ya. Di sini ketika isimnya la nafil jinsi ma'rifah harus ulang menyebutannya. Enggak boleh berhenti la Zaidun fid dar. Enggak boleh. Harus dilanjutkan diulang. Wala Amrun. Karena fungsinya sama juga untuk menafikan jenis juga aslinya. Maksudnya tidak ada seorang pun. La Zaidun fid dari wala Amrun. Tidak ada Zaid, tidak ada Amr. Tidak ada orang di rumah itu. Ya, harus ulang. Itu kalau la nafil jinsi ya. Kalau antum baca bahwa lainnya kepada mana laisa tadi ya. Kalau misalnya tsani, contoh kedua apa? Contoh kedua, khabarnya didahulukan dari isimnya. Khabar dulu datang setelah la, kemudian isimnya. Ini juga menyebabkan la tidak beramal. Ya, la nafiyah tidak beramal ya. Jadi perlu kita i'rab ya tadi yang pertama. La Zaidun fid dari wala Amrun. I'rabnya tetap dia la nafil jinsi, tapi muhmalah, diihmal, tidak diamalkan. Karena dia diamalkan maka Zaidun i'rabnya sebagai mubtada, bukan sebagai isimnya la ya. Sebagai mubtada. Fid dar jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. Ya. Kemudian wala wawunya harfu 'athf. Adapun la-nya yang kedua itu ya, nafiyah zaidah. Zaidah untuk menambah taukid, penekanan penafian itu. Ya, wawu huruf athaf la-nya untuk taukid saja. Contoh yang kedua yaitu hilangnya syarat yang ketiga yaitu agar isimnya didahulukan dari apa khabarnya. Hilang syarat ini yaitu didahulukan khabarnya dari isimnya. Ya. Ini pun apa? Wajib dia apa? Diulang ya. La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Ya. La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Di sini mana isimnya la? Diakhirkan ghaulun, khabarnya didahulukan fiha. Ya. Wa lahum anha yunzafun. Coba dicek ya, maknanya lupa ghaulun. Ya, tidak ada sesuatu yang memabukkan atau apa. Fiha di dalam surga. Wa lahum anha yunzafun. Tidak pula mereka di surga itu dibikin mabuk ya. Karena sebab minum khamr. Ya, la fiha ghaulun, isimnya diakhirkan, maka diulang juga. La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Di sisi lain tidak beramal. Ya. I'rabnya la sama, la nafil jinsi muhmalah. Fiha jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Qaulun mubtada muakhar. Wawunya sama seperti tadi, waw harf athfin la'na apa? La'nya zaidah saja untuk taukid. Ya, dhamir hum itu dhamir munfasil pada mahalnya rafa' mubtada. Anha jar majrur ya muta'alliq ya dengan fi'il yang yunzafun yang diakhirkan itu. Jadi anhanya muta'alliq dengan yunzafun, humnya mubtada, yunzafun khabarnya. Anha muta'alliq dengan yunzafun. Ya, masih pada pembahasan ya la nafil jinsi. Insyaallah kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Belum selesai pembahasan la nafil jinsi. Silakan sebelum diakhiri barangkali ada yang mau disampaikan atau ada yang kurang jelas. Yang la rajulun fitari tapi fitari tidak termasuk anu nafil enggak? Apa? Fitari kan enggak memenuhi syarat bertab jadi bisa di termasuk langsung bermakna tidak, pokoknya la rajulun fid dar sana berdiri di situ tanpa bal rajulan, itu menurut yang rajih la-nya ya, meskipun dia tidak beramal seperti la nafil jinsi, tapi tetap maknanya penafian jenis. Diambil dari mana? Diambil dari, lihat, rajulun apa? Nakirah. Datang pada konteks penafian, maka kaedah sudah menjadi kaedah. Kalau ada isim yang nakirah datang setelah penafian, maka ta'um, umum. Jenis jadi, iya. Tanpa melihat khabarnya. Tanpa melihat khabarnya. Ya. Ada di situ makna yang kedua, yaitu penafian satu orang. Tapi ini lemah. Lemah. Lebih kuat penafian jenis. Kalau berhentinya sampai la rajulun fiddar. Tapi kalau bal rajulan jelas itu penafian satu orang. Tapi kalau berhentinya pada la rajulun fiddar, ini yang lebih rajih, dibawa kepada makna penafian jenis. Tidak ada seorang pun di rumah ini, seorang pun. Dua, tiga, tidak ada. Mungkin juga dibawa kepada makna tidak ada satu orang di rumah ini. Dua, tiga, mungkin ada. Cuma yang kedua ini lemah. Tapi kalau ada bal rajulan, jelas itu penafian satu orang. Makanya di sini kasih bal. Ya. Ya, isim dan apa? Khobarnya apa? Ya, nakirah. Ya. Harus nakirah semua. Ya, kalau di sini la-nya bukan la yang itu, beda lagi. Ya. Ya nakira semua pokoknya. Kalau apa lah nafsu jinsi itu nakira semua. Kalau jar majrur itu aslinya kan muta'alik ya. Dengan yang mahdhuf. Ya. Kadang. Rajulun misalnya apa? La rajulun. Kainun misalnya fiddar. Ya kalau dia sebagai la-nya di situ beramal sebagai menanya isa. Ya, kainan kan. La rajulun kainan fiddar. Dia muta'alik saja aslinya. Ya muta'alik saja. Sebagian ma'irabnya, khobarnya itu yang mahdhuf itu. Kain. Sebagian mengatakan fidar. Ya. Cuma kalau fidar, yang majur tidak bisa dikatakan tadi ya. Apa? Nakirat pun ma'rifah. Ya. Karena dia muta'alik saja. Ya mungkin juga itu karena fidar. Di situ majrurnya ma'rifah sehingga dimasukkan kepada la yang beramal seperti namanya laisa ya. Nah, yang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam subhanahu wa ta'ala bihamdik syudallah ila lantas wa barakatuh alaikum.